SMS, lewat WA maupun datang langsung menyolati dan mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang bisa kita manfaatkan pahalanya nanti saat kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Berikutnya materi kita hari ini nomor 128 adalah pendidikan anak, tanggung jawab siapa? Apa judulnya? Pendidikan anak, tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya sinten? Orang tua tok? Atau guru juga tanggung jawab? Ya. Yang akan kita bahas itu adalah siapa penanggung jawab utamanya. Ya kalau guru ya jelas punya tanggung jawab juga. Ustadz TPQ juga punya tanggung jawab. Akan tetapi yang jadi penanggung jawab utama itu siapa? Ya. Ini harus kita samakan persepsinya terlebih dahulu. Kita harus samakan pandangan kita. Siapa yang paling bertanggung jawab? Karena kalau tidak kita sepakati siapa penanggung jawab utamanya, nanti biasanya kalau ada apa-apa saling lempar tanggung jawab. Gitu itu tugasmu. Tugasmu akhirnya ribut apa? Tukaran. Ini karena dari awal tidak disamakan pandangannya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya. Ada sebagian orang tua beranggapan, yo penanggung jawabnya ya sekolah. Penanggung jawabnya sekolah. Buat apa kita antar jemput setiap hari ke sekolah kalau penanggung jawabnya bukan sekolah? Ada lagi sebagian orang tua mengatakan, aku ini sudah milih sekolah yang mahal. Dan setiap bulan aku ini gak pernah telat bayar SPP. Malah aku uang gedungnya paling gede. Apakah sekolah itu seperti laundry? Nopo laundry? Ya. Binatu, tempat cucian baju. Sebagian orang tua itu menganggap sekolah seperti laundry. Pokoknya masuk ke situ pakaian dalam keadaan kotor, bayar sekilo pira siki? 3.000. Nanti tahu-tahu berapa hari kemudian sudah bersih, ora kur bersih tok, licin, melipit, wangi. Apakah seperti itu sekolah? Ya. Walaupun tidak sedikit kemudian orang tua yang kecewa. Ya. Ya seperti kita masukkan baju ke laundry, apa puas terus? Bu kadang-kadang lho, ini ki gosong. Ternyata ya, yang nyetrika ngantuk, akhirnya ada yang gosong, ada yang bolong, ada yang ketuker. Lucu untuk lambiku ini. Ada sebagian orang tua yang kecewa, ternyata hasil dari sekolahan itu tidak sesuai apa yang dia harapkan. Maka kita harus pahami bahwa sekolah itu bukan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak. Sekolah itu cuma pembantu. Napa? Pembantu. Pembantu di sini maksudnya partner yang membantu orang tua. Bukan dia sebagai penanggung jawab utama. Karena yang melahirkan anak ke muka bumi ini, sinten? Orang tua, apa nak cerita sekolah ngelahirakan? Tidak ada. Ya. Kalau ada sekolah melahirkan anak, berarti kan anaknya akeh banget, pirang atus gue. Ya. Jadi yang melahirkan anak adalah orang tua, ayah dan ibunya. Sehingga tanggung jawab untuk mendidik anak ada di benak atau ada di pundak orang tua. Bukan di pundaknya siapa? Sekolahan. Apa dalilnya? Kalau penanggung jawab pendidikan anak itu adalah orang tua, dalilnya adalah ayat Al-Quran yang familiar di telinga kita. Ayat Quran yang sering kita dengar, yaitu surat At-Tahrim, ayat pinten? Ayat 6. Yeah. At-Tahrim ini surat nomor pinten? 66. Ngemutnya gampang ya. 66 ayatnya pinten? 6. Berarti 666. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya napa? Wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah angfusakum diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, narok. Napa narok? Api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini memang redaksinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betul, orang-orang yang beriman kan umum. Masuk di situ ada ustaz, ada guru, ada ustazah, ya, ada tetangga, ada pakde, ada bude, ada pakle. Memang betul redaksinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Akan tetapi yang tertuju pertama kali dari ayat itu adalah orang tua. Karena yang punya anak, yang punya istri, yang punya keluarga adalah orang tua. Sehingga yang dipanggil oleh Allah dari ayat ini itu adalah kita, bapak dan ibu. Wahai bapak dan ibu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas. Sekarang saya tanya, kalau jenengan dapat tugas dari orang yang jenengan hormati, kira-kira jenengan akan menjalankan tugas itu sebaik-baiknya? Iya. Padahal ini dapat tugas dari siapa? Orang yang berjasa, dari bos kita misalnya. Atau kalau keamanan dari komandannya, kira-kira ada enggak prajurit dipanggil sama komandannya, jawabannya apa? Engko disit wonten mboten? Mboten. Adanya apa? Siap. Ya. Siap dan ya. Tukok akan cilok. Kira-kira siap apa ora? Siap lah. Masa berani mengatakan jeneng cilok dan ya. Itu padahal komandan. Ini yang manggil kita sinten? Allah. Allah yang ngasih tanggung jawab itu kepada kita. Allah yang nyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sehingga seharusnya ketika kita membaca ayat ini, kita resapi bahwa ini Allah yang nyuruh. Allah yang sudah ngasih kita segala sesuatu. Allah yang ngasih kita mata, Allah yang ngasih kita telinga, Allah yang ngasih kita kesehatan, Allah yang ngasih kita anak, Allah yang ngasih kita rumah, Allah yang ngasih kita kendaraan. Allah yang ngasih kita seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Allah yang ngasih itu semua. Dialah yang nyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Caranya bagaimana Ustaz? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat barusan, kata beliau, "Allimuhum wa adibuhum." Menjaga diri dan keluarga dari api neraka caranya adalah allimuhum, ajari mereka, adibuhum, didik mereka. Jadi yang bertugas untuk ngajari dan mendidik itu siapa? Orang tua. Jenengan bingung nopo mboten nek larene jenengan mboten purun sekolah, bingung nopo mboten? Bingung. Nek mboten purun belajar, bingung nopo mboten? Lebih bingung pundi? Bingung mana anak enggak mau sekolah dengan anak enggak mau belajar, lebih bingung mana? Jeneng anyem, jeneng ambleng. Lebih bingung mana? Anak enggak mau belajar apa anak enggak mau sekolah? Bu, belajar apa sekolah? Sekolah. Oh, keliru. Sekolah itu buat apa sih? Buat belajar. Bisa enggak belajar di luar sekolah? Bisa. Sing paling bingung itu kalau anak enggak mau belajar. Kalau anak enggak mau sekolah, belajar itu enggak mesti di sekolah. Nang masjid saged? Saged. Nang sawah saged? Saged. Teng lapangan saged? Saged. Di rumah? Bisa. Tugas kita orang tua adalah ngajari anak. Seandainya anak itu tidak mau sekolah, yang penting dia mau belajar, sip. Tapi masalahnya apa? Orang tua itu kalau misalnya anaknya sudah enggak mau sekolah, wis angkat tangan langsung. Enggak. Selama anak itu masih mau belajar, alhamdulillah, jenengan yang ngajar. Ya. Ustadz, kita kan harus kerja, Ustadz. Kerja itu berapa jam? Apa kerja 24 jam? Sing member baik. Ya. Kerja paling berapa jam? 8 jam. Sisanya buat apa kalau bukan untuk keluarga kita? Ya. 8 jam dari 24 jam. Berarti sisanya pinten? Pinten? 16 jam. Sehingga seharusnya waktu orang tua untuk anaknya seharusnya lebih banyak dibandingkan waktu orang tua untuk pekerjaannya. Jadi jangan sampai dibalik. Mendidik anak itu pekerjaan sampingan. Keliru. Bukan. Mendidik anak itu pekerjaan utama. Ya. Jadi harus diluruskan pola pikirnya, pola pandangnya itu harus diluruskan. Mendidik anak itu bukan pekerjaan sampingan. Mendidik anak itu pekerjaan utama kita sebagai orang tua. Justru kita bekerja mencari duit, mencari nafkah, itu adalah dalam rangka sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu pendidikan anak. Maka kalau ada orang bekerja menjadikan pekerjaan itu sebagai tujuan utama hidupnya, lalu melupakan tujuan yang hakiki yaitu pendidikan anak, berarti dia telah salah orientasi dalam bekerja. Dan maaf, tidak sedikit orang tua yang karena bekerja dia mengabaikan pendidikan anaknya. Betul? Betul? Ya. Dan ini realita. Realita pahit yang kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Siang malam, siang malam, siang malam bekerja. Kemudian anak entah kemana. Ya. Maka ini adalah dalilnya. Sehingga nanti pada hari kiamat, kalau ada anak-anak yang tidak baik, ada anak-anak yang perilakunya tidak sesuai dengan aturan agama, nanti pada hari kiamat yang akan pertama kali dikejar untuk mempertanggungjawabkan kondisi tersebut bukan guru, bukan ustadz. Yang akan dikejar pertama kali siapa? Orang tua. Kulo kalih panjenengan. Sehingga tidak ringan jamaah yang kami hormati. Ini bukan hanya masalah anak saya berprestasi atau tidak berprestasi. Ini masalah bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW jelas-jelas bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Semua dari kalian itu pemimpin. Semua dari kalian itu pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak selalu identik dengan presiden, napa malih? Gubernur, ya. Napa malih? Komandan, panglima, bos. Kullukum, Nabi SAW katakan, semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan masing-masing dari kalian itu akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Alias akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kemudian Nabi SAW lanjutkan sabdanya, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Jadi dalam rumah tangga niku pemimpinnya sinten? Sinten? Bapak. Jadi jadi walik engko, ibune jadi pemimpin engko bapak kek. Jangan sampai dibalik seperti itu. Pemimpin siapa? Bapak. Rajulu laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya wanita. Jangan kemudian yang lebih berkuasa jadinya malah istrinya. Malah istrinya bisa mengancam suami. Tak pegat lo mas. Masya Allah. Masa ada istri ngancam suami apa? Diceraikan. Biasanya kenapa itu? Biasanya karena apa? Karena suaminya pengangguran. Sedangkan istrinya, dia yang cari nafkah. Terus pekerjaannya suami apa? Ternak teri. Kenapa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Ya. Akhirnya suami ini seakan-akan dia tidak punya harga diri di rumah. Karena yang mencari nafkah siapa? Istrinya. Yang punya duit istrinya. Akhirnya suaminya ini dalam kondisi yang tertekan. Ya. Karena istrilah yang memiliki kendali di rumah. Biasanya seperti itu pemicunya. Ya. Cuman kalau kondisi yang memang tidak dimungkinkan, tidak memungkinkan, mungkin karena suami sakit, itu lain masalah. Karena suami gak bisa bekerja, stroke, sakit, itu gak ada masalah. Tapi di sini istri harus tahu diri. Ya, jangan mentang-mentang dia yang nyari duit, kemudian dia merasa lebih ini, lebih itu, dan seterusnya. Jangan. Ya. Saya sedang bicara tentang orang-orang yang masih sehat walafiat. Fisiknya masih kuat, masih bisa bekerja. Masa kerjaannya cuma ternak teri, ternak paus sih gitu. Ternak teri. Ya. Bekerjalah, bekerja. Ya, kalau memang fisik masih kuat. Ya. Jadi kembali kepada sabda Nabi SAW tadi, warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Laki-laki itu adalah pemimpin buat keluarganya, anak dan istrinya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak dan istrinya. Ini yang saya katakan tadi. Kita ini bertanggung jawab. Penanggung jawab utama untuk istri dan anak-anak kita. Terus kalau wanita bagaimana? Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Begitu pula wanita. Wanita juga pemimpin. Pemimpin buat siapa? Buat anak-anak suaminya. Buat anak-anak dia. Sehingga ketika suami pergi mencari nafkah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak itu sinten? Sinten bu? Istri, ibu, itu yang bertanggung jawab. Sehingga jangan sampai suami kemudian bekerja, dia gelisah. Waduh, nanti anak gimana, yang ngasih makan, yang mendidik, yang ngawasi siapa. Ada sebagian istri, anaknya kurang diperhatikan karena sibuk napa? Facebookan. Ibu-ibu teng mriki Facebookan napa mboten? Alhamdulillah. Sing boten ya boten. Sing nggih ya nggih. Bismillah. Apa enggak boleh Ustaz? Ya sewajarnya sajalah. Sewajarnya. Sewajarnya niku pripun Ustaz? Seminggu sepisan. Yo ora marem Ustaz. Ya. Facebook kan gua seminggu sepisan. Ya harus update toh Ustaz setiap jam. Masya Allah. Ya. Manfaatnya apa dipertimbangkan? Apakah akan mengabaikan kewajiban yang lain atau tidak? Ini harus dipertimbangkan. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bagaimana Ustaz kita ingin menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua? Pertama, mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita ingin sukses untuk mendidik anak, mulai dari diri sendiri. Sekang awake dhewek, mulai dari diri sendiri. Bagaimana? Perbaiki diri. Kenapa? Karena inti pendidikan adalah keteladanan. Apa? Inti pendidikan adalah keteladanan. Anak menemukan sosok yang bisa dicontoh. Itulah inti pendidikan. Banyak bicara, nun sewu ngecuprus, ya. Banyak bicara tanpa ada praktek itu tidak ngefek atau minim efeknya untuk memperbaiki perilaku anak. Orang tua ngajari anaknya sampai berbusa-busa mulutnya kon sholat, tapi wong tuane ora sholat. Itu biasanya sulit hasilnya untuk dilihat. Karena inti dari pendidikan adalah apa tadi? Keteladanan. Anda pengen anak-anak Anda rajin ngaji, baca Al-Quran, kasih contoh. Wong tuane ya, maca Quran. Kalau Anda dorong-dorong si anak untuk ayo ngaji, ngaji, ngaji. Terus bapak nonton TV. Ya anak itu akan, loh kok kayak gitu ya? Dia akan ikut nonton TV. Walaupun jenengan suruh pergi, ya dia pergi beneran. Pergi kemana? TV tetangga sebelah. Ya. Maka inti dari pendidikan inilah keteladanan dari orang tua buat anak-anaknya. Kalau misalnya orang tua pengin supaya anak-anaknya soleh solihah, maka orang tuanya ya yang soleh solihah. Ya. Sebenarnya aneh bin ajaib ibu-ibu. Kadang-kadang saya itu ngelihat unik ya. Saya suka anak-anak kecil-kecil diajak masuk ke TPQ. Saya suka. Cantik-cantik, pakai jilbab gitu ya. Anak baru TK-TK, SD-SD. Bagus. Bagus apa mboten? Bagus. Sing ora bagus apa nek? Sing ngeterna. Loh, kenapa sih saya sing ngeterna? Ora kudung. Anaknya yang kecil, usia 5 tahun itu pakai jilbab. Ibunya yang nganter itu orang kudung iki priwe iki? Sing kudu-kudungan kuwi sing ngendi? Mana yang wajib pakai kerudung, yang dewasa atau yang anak-anak? Yang dewasa. Ini contoh ibu tidak memberikan apa? Teladan kepada anaknya. Maka ayo perbaiki diri. Ketika nganter anak pakai jilbab, anaknya pakai jilbab, ya ibunya pakai jilbab. Ya. Minta anaknya rajin ngaji, orang tuanya ya harus rajin ngaji. Ya. Bagian dari keteladanan juga jenengan bawa anak-anak pengajian, itu bagian dari keteladanan, enggak apa-apa. Yang penting dijaga. Nah, yang penting jangan jangan diumbar. Enggak apa-apa, itu bagian dari keteladanan. Ya. Sehingga anak itu melihat orang tuanya keluar rumah itu ngapain? Ada sebagian anak itu enggak pernah diajak pengajian sehingga enggak tahu, dikiranya orang tuanya kemana, ngapain. Padahal sebenarnya orang tuanya hadir pengajian, diajak anaknya, cuman didampingi anaknya. Ya, jangan juga kemudian ngajak anak, anaknya dibiarkan kemana-mana, jalan sana, jalan sini, nabrak sana, nabrak sini, sehingga terganggu siapa? Jamaah yang lainnya, jangan. Ya, ini bagian dari keteladanan. Dan itu sudah dipraktekkan sejak dulu oleh para sahabat Rasul SAW, sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kan khalifah nggih. Khalifah niku ya semisal ya mungkin di atasnya presiden kalau sekarang itu. Ternyata beliau itu meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan malam-malam itu meluangkan waktunya untuk tidur bareng sama anak-anaknya, kasih nasihat sebelum anak-anaknya pada tidur. Ya. Bangunkan anaknya tahajud. Diajak untuk sholat, kalau belum mau bangun beliau sendiri yang tahajud. Coba bayangkan, anak-anak dia ngelihat ayahnya itu sholat malam. Apa dia lama-lama tidak tergugah hatinya untuk ikut sholat? Kebalikannya sebagian orang tua di zaman ini, malah orang tuanya yang dibangunkan sama anaknya. Itu pun kadang-kadang ada sebagian orang tua dibangunkan sama anaknya malah kesuh-kesuh. Apa orang ngerti? Bapak tuli kesel. Subhanallah. Wajar seandainya kemudian menghasilkan anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya lihat anak-anaknya Umar bin Khattab. Waduh, Masya Allah. Keren-keren. Bukan keren penampilannya, tapi keren ilmunya. Abdullah ibnu Umar. Ya, terkenal sekali hadisnya, banyak ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Ya. Kenapa? Nyontoh dari bapaknya. Ya. Termasuk sampai cucu-cucunya, Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz itu kan salah satu cucunya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Efek dari kesolehan Umar bin Khattab itu bukan hanya nurun kepada anaknya, sampai nurun kepada cucu dan cicit-cicitnya. Itulah dahsyatnya kesolehan orang tua. Maka kita sebagai orang tua, perhatikan diri kita. Sholatnya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Perilakunya bagaimana? Tutur katanya bagaimana? Ini semuanya akan dicontoh sama anak kita. Maka keteladanan nomor satu. Kemudian berikutnya, teruslah untuk muhasabah. Muhasabah, ini gue nama tau. Introspeksi. Introspeksi siapa? Selalu ngaca. Alhamdulillah Ustaz, aku sejam ngaca Ustaz. Untuk gue maksudnya. Selalu mengoreksi di diri. Terutama masalah niat. Masalah apa? Niat. Untuk apa saya capek mendidik anak saya? Untuk apa saya membangunkan anak saya? Untuk apa sore-sore anak saya belum pulang saya cari? Untuk apa? Sebagian orang berpikir praktis. Ah, enggak ah, capek nyari anak. Toh juga dia tahu jalan pulang. Ada sebagian orang tua seperti itu. Orang tua yang punya tanggung jawab, dia akan mau untuk capek-capek nyari anak. Ba'da maghrib kok kelayapan. Karena maghrib itu kan seharusnya anak-anak pada di mana? Di dalam rumah atau di masjid. Bukan kelayapan di luar. Coba perhatikan sekarang pada maghrib. Ada anak-anak yang pada kelayapan, ada sinong kebun, ada sinong lapangan, dolanan HP, ada sinong jalan. Betul? Betul, itu kenyataan. Orang tuanya mana? Ya. Kadang-kadang kita juga subhanallah ternyuh, gitu. Kalau kita lewat naik mobil gitu di berhenti di lampu merah, banyak anak-anak pang, anak-anak apa? Anak-anak pang, ya, yang rambutnya warnanya Masya Allah, ya, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang biru, ya, kemudian di hidungnya dikasih apa? Kelinting apa ya? Yang kayak sapi itu apa namanya itu? Apa? ya setindik ya, ada ininya, subhanallah. Ya, yang bisa kita doakan adalah, yang bisa kita lakukan mendoakan mereka. Doakan ya Allah, mudah-mudahan anak ini dapat hidayah ya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan itu, orang tuanya di mana? Mungkin orang tuanya sudah berusaha maksimal. Ya ramai itu. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya? Bagaimana nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Memang butuh perjuangan, memang butuh pengorbanan. Ketika kita harus nyari anak kita di sana, di sini. Ada seorang cerita sama saya. Dia sopir truk, ya, sopir truk. Sehingga pulangnya itu yang enggak mesti. Pernah suatu hari dia pulang jam 12 malam. Istrinya di rumah. Begitu sampai pulang, dia, loh kok anak enggak ada? Kata istrinya, anak kita lagi trek-trekan. Lagi apa? Balapan motor. Di mana? Di anu, sebutkan nama tempat. Langsung dia jam 12 malam itu baru pulang, nyopir kan keselnya kayak ngapain jajan. Langsung ambil sepeda, karena dia gak punya kecuali sepeda. Dia ngontel, nyari anaknya yang sedang trek-trekan. Ketemu kan di tengah teman-temannya yang pada motornya gase itu seperti itu, knalpotnya suaranya seperti itu. Langsung ditemui, nak, ayo pulang, ibumu gak bisa tidur, nunggu kamu. Dan ini dilakukan sama si bapak ini, puluhan kali dia lakukan, tanpa putus asa. Terus dinasehati, terus dicari, padahal anaknya sudah masya Allah, minum, ya, ngebut-ngebutan, nakal luar biasa. Terus diperhatikan sama bapaknya. Sampai bapaknya itu ketika cerita ke saya, datang ke rumah itu, dia cerita, terus anaknya sekarang bagaimana? Ustadz, anaknya sekarang lebih rajin sholat daripada saya, Ustadz. Anaknya ini, Ustadz, sekarang ini lebih soleh dari saya. Lebih dulu berangkat ke masjid dari saya. Alias, apa yang dia lakukan, pengorbanan untuk nyari anaknya kesana kemari, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anaknya ini tobat menjadi anak yang baik. Maka jangan pernah putus asa. Insyaallah anak-anak kita yang katanya nakal itu, ya dia ini orang ngasih kayak gue bok, gak sampai seperti itu. Kenapa kita putus asa? Ya, apakah kita sudah maksimal untuk berusaha mengingatkan anak kita? Apakah kita sudah ikhlas untuk mendidik anak kita? Apakah kita sudah berdoa memohon kepada Allah agar Allah berkenan membuka hati anak kita? Sudah kita lakukan atau belum? Kemudian bukan hanya ikhlas yang kita perlukan, akan tetapi juga apakah kita sudah belajar metodologi Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak? Ini juga perlu kita pelajari. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada anak-anaknya? Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tutur kata yang baik kepada putra-putrinya? Kepada cucu-cucunya? Kepada anak-anak di zaman beliau SAW? Ini perlu kita pelajari. Sehingga aktivitas kita dalam mendidik anak itu akan bernilai pahala. Akan bernilai ibadah. Hari-hari yang, jam-jam yang kita keluarkan, yang kita manfaatkan untuk mendidik anak kita itu akan menghasilkan pundi-pundi pahala manakala kita ikhlas di dalam melakukannya dan berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan pendidikan anak tersebut. Maka inilah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab sinten? Orang tua. Maka kewajiban orang tua memberikan teladan yang baik buat anak-anaknya. Jangan lupa untuk terus mengawasi ni niat, kemudian belajar tanpa henti bagaimana metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anaknya. Ini yang dapat kami sampaikan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai dua orang anak laki-laki, tapi suami saya tidak mengizinkan anak-anak saya untuk mengaji karena gurunya sudah kenal sunnah, sedangkan saya dan suami saya tidak cukup ilmu. Saya sudah menasihati suami tapi belum dapat hidayah juga. Apakah saya berdosa? Silakan mohon nasihatnya. Suami tidak mengizinkan untuk ngaji kepada anak-anak atau kepada Anda, bagaimana? Apakah tetap berdosa? Anda sudah maksimal atau belum untuk memberikan masukan kepada suami? Ini yang pertama. Yang kedua, Anda sudah maksimal atau belum untuk memanfaatkan sarana yang Allah sediakan di zaman ini? Kita ini berbeda dengan 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, 10 abad yang lalu, kalau mau ngaji itu harus datang kemana? Ke masjid. Harus datang ke guru. Sekarang kita ini bisa ngaji tanpa pergi kemana? Ke masjid. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan sarana teknologi. Bisa dengan radio, bisa dengan HP, bisa dengan internet, bisa dengan televisi. Ini sudah Anda lakukan atau belum? Seandainya suami Anda melarang Anda untuk ngaji, maksudnya adalah hadir pengajian ke masjid karena mungkin suami masih jauh dari agama, apakah Anda sudah maksimal untuk memanfaatkan karunia teknologi yang Allah berikan atau belum? Tadi kan alasannya saya ilmunya terbatas. Ya makanya belajar. Apa yuk sampai dengerin radio gak boleh juga? Apa yang dengerin pengajian lewat HP sampai gak boleh juga? Apa yang baca buku sampai gak boleh juga? Saya pikir gak sampai seperti itu. Ya, saya pikir gak sampai seperti itu. Maka manfaatkan sarana yang sudah Allah berikan untuk menggali ilmu. Kemudian setelah Anda punya ilmu, transfer ilmu yang Anda miliki kepada dua anak laki-laki Anda. Ya. Dengan demikian maka tanggung jawab yang Allah bebankan kepada Anda untuk mendidik anak-anak tetap bisa Anda tunaikan. Dan ini tidak berarti kemudian melupakan untuk memberi masukan kepada suami. Tetap kasih masukan kepada suami. Ya. Pelan-pelan kasih masukan kepada suami. Dan salah satu cara ngasih masukan kepada suami adalah perilaku Anda sebagai istri kepada suami perbaiki. Tingkatkan akhlak Anda, tingkatkan kebaktian Anda kepada suami. Buktikan bahwa Anda itu semakin ngaji, itu semakin sopan. Semakin halus tutur katanya, semakin ngajeni, semakin menghormati suami. Buktikan itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, suami itu lama-lama akan luluh hatinya. Justru kalau ada istri ngaji, suami itu diuntungkan apa dirugikan? Saya tanya sama bapak-bapak, bukan tanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak, kalau istri jenengan ngaji, jenengan itu untung apa rugi? Untung. Untungnya apa? Jadi tambah manut. Apa ya? Bu, tambah manut apa orang? Jangan malah tambah orang manut. Jadi tambah manut, kenapa? Karena dia jadi tahu, oh ternyata mentaati suami dalam hal-hal yang tidak melanggar agama itu hukumnya wajib. Jadi tahu, cuma kalau gak ngaji, gak tahu. Ngaji jadi suaranya lebih rendah dari suaminya. Ya. Seharusnya suami yang nuun sewu masih bisa berpikir dengan jernih, seharusnya dia malah merasa diuntungkan. Alhamdulillah bojoku ngaji. Ini kok malah ngalangi bojone ngaji, kan aneh bin ajaib. Ya. Tapi begitulah ketika hidayah belum sampai, maka Anda tidak usah putus asa, terus Anda dekati suami Anda sambil didoakan, minta kepada Allah agar hati suami dibuka oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima hidayah. Pas jam 11, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Jangan lupa nanti malam insyaallah pengajian Asmaul Husna ba'da maghrib sampai isya di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Manarul Ilmi, ba'da maghrib sampai isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.